Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah nashkuru jalla jalaluhu ala ni'amihi al-kathirah ilaina. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Dan pada pagi hari ini insyaAllah kita melanjutkan dirasah kita wa qira'ah kita di kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Dan sekarang kita masuk pada fasal fi adabi ta'ta'allaku bis salatil jum'ah wa yaumil jum'ah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan salat Jumat, ya, adab-adabnya dan keberkahannya. Atau kalau kita di bahasa kita, keberkahan hari Jumat dan adab-adabnya. Nah, setelah kita membahas dan membaca kitab Syekh dari masalah salat, sekarang kita akan bahas tentang hari Jumat. Tentunya ini bukan, sekali lagi, kitab ini bukan membahas tentang fikihnya, tapi membahas tentang adab-adab yang terkait di dalamnya. Ya. Ikhwatul iman yang kata Allah Subhanahu wa taala bahwa yaumul jum'ah lahu fadail wa lahu barakah. Bahwa hari Jumat memiliki keutamaan dan memiliki keberkahan. Wa qad talla ahaditsu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Dan hadis-hadis telah menunjukkan hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang sering kita dengar bahwa hari Jumat adalah sebaik-baik hari, di dalamnya Adam diciptakan, dimasukkan dalam surga dan dikeluarkan dari surga, dan juga terjadinya hari kiamat padanya pada hari Jumat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairu yaumi tala'at 'alaish syams yaumil jum'at fihi. Di mana hari yang matahari terbit, ya, dengan baik atau sebaik-baik terbitnya matahari adalah pada hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udhilal jannah wa fi uhrija minha. Ya, dan di dalamnya hari Jumat itu diciptakan Adam. Dimasukkan dia dalam surga dan dikeluarkan dari surga. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka ini menunjukkan apa? Keutamaannya hari Jumat, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan kekhususan hari ini yang tidak menyebutkan hari-hari yang lainnya. Juga hari Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa hari yang sengaja disembunyikan Allah atau disimpangkan Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang sebelum kita. Di mana hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, tapi orang-orang terdahulu tidak yang mendapatkannya. Mereka punya hari libur, mereka punya hari apa namanya, hari yang mereka muliakan dengannya, mereka berhari raya dan seterusnya. Mereka orang yang terdahulu, tapi Allah Subhanahu wa taala simpangkan mereka dari Jumat dan Allah berikan pada orang-orang beriman, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan pada nabi dan umatnya. Ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dan Hudzaifah ibn Yaman rahimahullah taala, ya, radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi mengatakan adallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyimpangkan kaum sebelum kita, ya, dari hari Jumat. Fakana lil Yahudi yaumus sabt wa kana lin Nasara yaumil ahad. Dan orang Yahudi ya memiliki hari yang mereka utamakan adalah hari apa? Hari Sabtu. Nasrani hari apa? Hari Ahad. Faja'allahu bina. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita. Fahadarallahu yaumil Jum'ah. Maka Allah tunjukkan kepada kita hari Jumat, masyaallah. Ya. Kurun waktu yang begitu panjang. Ya, dari zaman ke zaman sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu semua tidak diberikan keutamaan di hari Jumat. Dan Allah sengaja berikan ini kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kita, kepada Nabi dan umatnya, subhanallah. Itu kan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hari Jumat sebaik-baik hari ini buat kita kaum muslimin. Tentunya hadis-hadis berkaitan dengan keberkahan dan keutamaan hari Jumat banyak. Keberkahan dari Jumat juga bahwa hari Jumat itu adalah apa namanya, hari berkumpulnya kaum muslimin. Ijtima'ul muslimina usbu'iyan, yaitu hari berkumpulnya orang-orang beriman, kaum muslimin yang telah bersyarat kepada Allah setiap minggu. Setiap minggunya, khasatan lirijalihi, terkhusus pada kaum laki-lakinya. Ya, maka ketika khutbah Jumat itu atau ketika hari Jumat yang dengannya manusia berkumpul dan ditegakkan mimbar-mimbar dalam khutbah atau khutbah dalam mimbar tersebut, mereka digunakan sebaik-baiknya. Menghimbau pada kaum muslimin agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjaga persatuan agar senantiasa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dan seterusnya. Ini adalah waktu yang terbaik yang dimiliki oleh kita. Setiap minggu kita ingatkan mereka dalam perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka, baik akhiratnya ataupun dunianya. Ya. Dan tentunya ini juga dimiliki oleh orang lain. Seperti orang Nasrani juga punya seminggu sekali. Begitu pula Yahudi, tapi tidak seperti orang beriman. Tidak seperti orang beriman. Tidak seperti kaum muslimin. Mereka berkumpul ya dengan apa? Dengan iman, mendatanginya dengan sukarela dan seterusnya. Ya. Sampai kepada orang yang tidak salat 5 waktu pun pada hari Jumat, salat Jumat itu datang tidak kira-kira? Datang, subhanallah. Orang enggak salat 5 waktu, tapi kalau hari Jumat mereka datang. Maka ini adalah di antara keutamaan dan perkahnya hari Jumat. Maka gunakanlah hari Jumat ini terutama pada khutbah Jumat, mimbariyahnya digunakan sebaik-baiknya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lainnya banyak. Tentunya insyaallah di antara keutamaan adalah na'rif fil adabi yaumil jum'ah. Kita mesti mengetahui adab-adab dari hari Jumat. Kita membahas tentang ada waktu-waktu yang mulia dan seterusnya pada hari Jumat. Dan ini akan dibahas oleh Al-Imam Qudamah rahimahullah ta'ala dalam bab kitab kita, ya, kitab ini, yaitu adalah adab-adabnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi adab ta'allaq bi salatul jum'ati wa hiya nahwa min khamsati ashar. Di mana saya mengatakan bahwa adab tentang adab-adab dari salat Jumat itu ada sekitar 15 adab. Ya, ada 15 adab yang disebutkan beliau rahimahullah ta'ala. Ahaduha, yang pertama kata beliau adalah ayyasta'id laha min yawmil khamis wa fi lailatul jum'ah bitandibi wa ghusli thiyabi wa i'dadi ma yasluhu laha. Jadi yang pertama, hendaklah seorang muslim bersiap-siap pada hari Kamisnya. Pada hari Kamis, karena hari Kamis adalah hari setelahnya apa? Hari Jumat. Ya, jadi hari yang berbatasan dengan hari Jumat di awal Jumat. Ya. Wa fi lailatul Jumat juga bersiap-siap terutama dari setelah hari ya sore menjelang habisnya waktu hari Kamis, kemudian masuk malamnya dengan apa? Bitandib, dengan membersihkan diri, membasuh bajunya dengan baik, mempersiapkan apa-apa yang bermanfaat baginya di hari Jumat. Wa fihi tanbih lil muslimin. Di sini juga ada perkara yang harus diperhatikan bagi kita orang-orang yang telah berserah diri pada Allah. Bai bidayatul yaum huwa min ghurbi syamsi fi waqtil maghrib ila intihai waktu subuh. Jadi apa namanya, mulainya hari itu adalah dari mana? Dari permulaan tenggelamnya matahari waktu maghrib, kemudian sampai subuh. Ini adalah apa hukumnya? Satu setengah hari lah, ya. Kemudian dari terbit fajar itu, terbitnya matahari, sampai waktu maghrib adalah setengah hari berikutnya. Jadi kalau satu hari satu malam, bahasa kita yang keliru. Satu hari satu malam, bukan satu hari satu malam. Kalau satu hari satu malam, kita akan mengatakan siang dulu baru malam. Tapi dalam Quran dan hadis tidak pernah menyebutkan satu hari satu malam. Tapi malam dan siang. Nah, Allah menjelaskan wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang. Wasu'ila dalika Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan pernah ditanya Abdullah bin Abbas tentang bidayatil yaum. Kapan hari itu mulai? Faqala Rabb, dia mengatakan, "Bagaimana kamu ini?" Ya, dia mengatakan artinya, "Kenapa kamu tidak tahu dengan hari ini?" Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini awal dari kegelapan. Kemudian ciptakan cahaya. Fal aslu madza? Yang asalnya apa? Gelap. Ya. Dan ini tafsiran beliau dari ayat-ayat yang mengatakan bahwasanya malam atau hari dimulai daripada yang gelap. Jadi kalau masuk berakhir hari Kamis pada asar, kemudian masuk maghrib, itu sudah hari apa? Hari Jumat. Ya, hari Jumat. Maka dari situ kita bersiap-siap menjelang maghrib, mensucikan diri dan seterusnya, memuliakan hari malamnya, malam Jumat, kemudian sampai pagi dan siangnya. Ya. Ini yang dimaksud oleh Syekh rahimahullahu taala. Wasani yang kedua adalah al-iktisalu fi yaumiha. Kama jaa fil hadisi fi sahihain wa ghairihima. Jadi saya mengatakan bahwa hendaklah mandi pada hari Jumat sebagaimana telah datang dalil-dalilnya dari dua kitab Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Wal afdalu fil iktisali ayakuna qubail ruwahi ilaiha biz zaman yasirin. Dan yang paling utama dari mandi seorang dari mandi untuk Jumat itu adalah mandi yang dengannya dia hendak apa? Berangkat ke masjid untuk salat Jumat dalam waktu yang singkat. Maksudnya kalau mana kan mandi Jumat itu hukumnya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, kan ya. Terlepas dari dua ikhtilaf hukum ulama ini, tapi tidak layak untuk kita meninggalkannya. Karena fihi fadhail katsir. Di dalamnya banyak keutamaan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan waktu terbaik seorang mandi Jumat? Apakah dari pagi atau dari pertengahan pagi atau ketika dia mau berangkat salat Jumat? Jawabannya adalah yang terbaik adalah ketika dia hendak berangkat salat Jumat. Kapan saja dia hendak berangkat salat Jumat ke masjid, disitulah dia mandi. Ya kalau orang berangkat salat Jumatnya adalah kita jam berapa salat Jumat sekarang? Jam 12.20 ya, waktunya kan ya. Kalau orang mau dari pagi, saya mau jam 8 berangkat sholat Jumat. Dari situlah dia mandi. Yang penting niat dia adalah langsung ke mana? Ke masjid untuk sholat Jumat, itulah yang terbaik. Tapi bila tidak demikian, maka mandilah meniatkan untuk sholat Jumat. Seperti sebagian antum, mungkin ada di kantor, mungkin ada di mana? Di perusahaan ya. Harus berangkat dari mana? Dari pagi hari. Kemudian diperkirakan kalau sudah di sana tidak bisa mandi. Maka niatkan dari apa? Dari awal. Dari awal berangkat antum kerja itu niatkan sekalian mandi untuk salat Jumat. Walaupun ini tidak lebih utama. Ya. Yang utama itu apa? Ketika orang benar-benar hendak mau berangkat salat Jumat, ya. Dan keutamaan tentang mandi ini banyak disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ya, Rasul menyebutkan la yaktasilu, sayang di buku itu tidak disebutkan ya, dalam buku Syekh Rahimahullah Ta'ala tidak disebutkan apa pendalilannya. Tapi ini kenapa tidak disebutkan ya? Kenapa amr ma'ruf, perkara yang sangat sangat dikenal. Ya, tadi disebutkan di ayat ini. Disebut dalam hadis Nabi, la yaktasilu rajulun yaumul jum'ati wa yatatakhar ma mastata'a. Tidaklah seorang muslim ini tentunya, seorang laki-laki muslim pada hari Jumat, ya, tidaklah seorang laki-laki muslim mandi pada hari Jumat dan membersihkan dirinya apa yang dia bisa min tuhrin, daripada kesucian. Wa yudahhinu min dahnihi, atau memakai wangi-wangian dari wangi-wangiannya. Au min yamussu min tibin baitihi, atau dia apa namanya memakai minyak wangi dari rumahnya. Sumayahruju fala yufarriqu bainasnain, kemudian dia keluar dari rumahnya ke masjid dan tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk gitu ya. Sumayusalli, kemudian dia salat ya, kutiba lahu, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya adalah apa? Pahala. Ya. Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya apa? Pahala. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam, kemudian dia diam ketika imam berucap, artinya khatib ya. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali Allah akan gugurkan dosanya antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Subhanallah ya. Jadi kalau kita mandi sebelum berangkat sholat Jumat, membersihkan diri sebisa mungkin, memakai wangi-wangian dari rumah kita. Ingat, memakai wangi-wangian dari rumah, bukan nyari di masjid gratisan. Boleh juga, tapi ini syaratnya itu. Tidaklah mandi seorang laki-laki muslim pada hari Jumat. Ini ya, kalimatnya ya, menggunakan kalimat la, pertama. La yaktasilu rajulu yaumul jum'ah. Tidaklah seorang laki-laki muslim mandi pada hari Jumat. Wa yatahhar mastata', dan dia bersuci sebisa mungkin. Ya. Kemudian apa berikutnya? Kemudian dia memakai wangi-wangian dari rumahnya. Kemudian tidaklah keluar dari rumahnya ke masjid dan tidak memisahkan dua orang yang sedang apa? Duduk, tidak melangkainya, tidak memisahkan keduanya, gitu kan? Kemudian dia salat, illa ghufira lahu, kecuali diampuni baginya dosa-dosanya, bainal jum'at wa jum'atil ukhra, antara Jumat yang dia hari ini dengan Jumat berikutnya. Subhanallah, kullu syurut, ada syarat-syaratnya. Ya, jadi pakailah wangi-wangian di rumah, sebagaimana mandi di rumah, bersuci, berwudu dari rumah dan seterusnya, pakai baju yang terbaik dan seterusnya. Tetapi dibolehkan bagi seorang untuk memisahkan dua ini kalau ada kebutuhan. Seperti orang ini sudah rapat barisannya, kemudian kita melihat di depan itu ada yang kosong, maka kita untuk apa namanya? Untuk maju ke depan, enggak ada orang yang isi, kita permisi, direnggangkan, kemudian kita apa namanya? Ya, duduk di sana. Kalau ada kebutuhan tidak mengapa. Ya. Nah, dalil yang semacam ini sangat sangat banyak, di antara keutamaan mandi Jumat ini sangat banyak sekali, ya. Juga dalam hadis lain Rasul mengatakan maniktasala tsumma atal jum'ata fa sallama qudira lahu. Barang siapa yang mandi kemudian dia datangi Jumat, kemudian ada salat Jumat, kemudian dia salat apa yang dia mampu. Ya, salat yang dia mampu boleh kan salat, dalam salat Jumat itu sebelum salat Jumat tegakkan disunahkan untuk datang pertama salat rakaat, ya kan, tahiyatul masjid. Kemudian silakan salat apa namanya? Ditekankan untuk salat apa? Mutlak. Nah, salat mutlak, salat tanpa sebab. Ya, silakan sebanyak mungkin. Ima qudirahu, apa yang dia mampu. Summa unsita hatta yafragha min khutbah. Kemudian dia diam sampai imam itu selesai dari khutbahnya. Summa yusalli ma'ahu, kemudian dia salat bersamanya. Kufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasata ayyam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dia antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari. Hadis ini kalau habis yang pertama disebutkan seminggu aja ya, Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Kalau hadis ini disebutkan apa? ditambah 3 hari. Jadi berapa? 10 hari. Subhanallah. Ya, alhamdulillah ini terlalu banyak dalilnya secara cukup ya. Wah. 10 menit lagi. Kita baru 2. Ya. Padahal ada berapa? Ada 14. Cukuplah dalilnya. Kemudian yang ketiga, atazayyanu bitandibil badan. Hendaklah dia apa? Memperhias dirinya dengan membersihkan badannya. Wa qasul adfar, dan juga memotong kuku-kukunya. Wa siwak, bersiwak, menggosok gigi. Wa ghairu dzalika mimma taqaddama min izalatil fadalat, dan yang lain-lainnya dari apa yang mesti dihilangkan dari kotoran-kotoran. Wa tatayyabu wa yalbasu ahsana siyabih. Pakailah pakai wangi-wangian. Dan pakailah baju atau pakaian sebaik-baik pakaian. Jadi ketika hari Jumat, terutama untuk berangkat sholat Jumat, maka kita mesti dalam sebaik-baik kondisi. Mandi dengan baik, mensucikan badannya, potong kukunya, tipiskan kumisnya, cabut ketiaknya, cukur bulu kemaluannya. Bila tidak itu, itu istinul fitrah. Sunnah-sunnah fitrah. Dan dilakukan pada hari Jumat, fi fadha'il, fi dalamnya punya keutamaan. Dan juga memakai wangi-wangian dari rumah, serta memakai baju yang paling baik. Paling baik tidak mesti mahal kan ya. Dan Nabi SAW mencintai baju yang, pakaian yang putih. Walaupun tidak terlarang memakai pakaian yang selainnya, tapi pakailah baju yang sebaik-baik mungkin ya. Warabi yang keempat, at-takbiru ilaiha masyian. Tabkir bukan takbir. Tabkiru ilaiha masyian. Jadi berangkat pagi-pagi, jalan kaki. Jadi diusahakan bila mungkin adalah sedini mungkin kita berangkat untuk sholat Jumat, sehingga tidak terdahului oleh orang lain. Ya, terdahului oleh orang lain. Dan dalil tentang tabkir ini juga banyak ada ya. Seperti apa? Ya sama dalam hadis yang mandi juga ya. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandinya orang mandi janabah, dalilnya saya terjemahkan saja ya. Lalu segera dia pergi ke masjid, maka seakan-akan dia berkurban dengan unta yang gemuk. Dan barang siapa yang pergi pada jam kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan sapi. Kemudian 3, kambing. 4, ayam. 5, telur. 6, enggak disebutin. Habis sudah telur puyuh kali ya. Subhanallah, ini motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya diperintahkan untuk apa? Tadzkir. Yaitu pagi-pagi. Artinya sejak dini datang. Jadi jadilah orang yang duluan. Jadilah orang yang duluan berada di masjid untuk salat Jumat. Ya, dengan tadi mandi dan seterusnya sebelumnya ya. Dan ini kalau bisa berjalan kaki. Kalau bisa berjalan kakinya, berjalan kaki di hadis yang umum. Ya. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya sebaik-baik wudu, kemudian dia keluar dari rumahnya, tidaklah keluar dari rumahnya kecuali untuk berangkat ke masjid, kecuali rafi'an huquli khutwatan wa muhaqqa kulli khutwatan, atau dalam artinya setiap langkahnya satu diangkat derajatnya, dan langkah berikutnya adalah menggugurkan dosanya. Subhanallah. Ini syaratnya itu. Ya. Jadi banyak keutamaan. Ya. Kalau sebagian orang ada yang sudah datang itu pagi-pagi. Mungkin sudah jam 8, jam 9 dia sudah datang. Orang juga ada yang sudah dari subuh. Ya. Sebagian orang ya. Tapi kita ini yang sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, datangnya pas mau naik mimbar. Mending kadang-kadang yang mau sholat aja. Ya, ini sangat disayangkan sekali. Dan ingat bahwa khutbah itu hukumnya apa? Mendengarkan khutbah hukumnya apa? Wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Maka keliru kalau kita mengatakan sholat Jumat itu ya cuma sholatnya doang. Iya, kalau sholat Jumat ya sholat doang. Tapi sholat Jumat itu tidak terkhusus pada sholatnya. Ada ibadah-ibadah yang lain. Ya. Kemudian yang ke di sini disebutkan berikutnya, wa yambagi lis-sa'i ilal jami' ayyamshi bis-sukun wa khusyu'in. Hendaklah orang yang berjalan dari rumahnya kepada masjid. Di sini disebut ilal jami', ya. Artinya masjid al-jami'. Di dalam syariat itu hanya disebut dengan dua istilah nama masjid. Pertama adalah masjidul jami', yang kedua masjid biasa. Masjid saja. Masjid namanya berikutnya, Masjid Sabilun Najati misalnya. Berarti itu masjid biasa. Tidak bisa ditegakkan salat Jumat di dalamnya. Tapi kalau sudah disebutkan Masjid Jami Sabilun Najati, berarti sudah dipastikan bisa salat Jumat. Demikian, ya. Kalau di kita ada berapa nama masjidnya penyebutannya? Oh, Sa'abreg, Masjid Jami ada, Masjid Agung, Masjid Raya. Masjid besar, Allahu Akbar. Padahal enggak besar-besar kali sebenarnya. Kita banyak penyebutannya. Padahal sudah disebut, kalau disebut masjid jami, berarti itu masjid yang bisa mencakup manusia di dalamnya untuk sholat Jumat. Kalau di Saudi Arabia itu, masjid jami itu kalau tidak salah itu minimal dia bisa jamaahnya masih 1,000. Minimal itu. Baik masjid jami. Dan mereka buat masjid itu lebih dari 1,000. Kalau masjid kita ini belum bisa. Sabilun aja ini masih masjid biasa. Kalau di takaran kebiasaan orang sana. Yang sudah besar kita anggap ini masih kecil bagi mereka. Ya. Tapi ala kulli hal ini sesuai dengan uraf kebiasaan masyarakat setempat. Ya. Wayamsi bisukun wa khusyuk. Datang ke masjid jami itu dengan berjalan kaki, dengan tenang dan dengan khusyuk. Artinya ya tenang, tidak ribut, khusyuk, ya fokus ke masjid, jangan kemana-mana gitu ya. Jangan mampir-mampir. Wa yanwil i'tikaf fil masjid ila waqti khurujihi. Ya, jadi juga diniatkan untuk i'tikaf di masjid sampai waktu keluarnya. Jadi ada niat saya berangkat ke masjid juga i'tikaf. Makanya di antara mereka salaf kita itu datang ke masjid pagi-pagi. Ya, kemudian dia niatkan i'tikaf dari dia berangkat itu sampai di masjid dalam cukup waktu yang lumayan lama sampai dia selesai salat Jumat baru pulang. Ya. Jadi ada niat i'tikaf. Ya. Maka disunahkan untuk apa? Tabkir, berangkat sejak dini. Wal khamis yang kelima, alla yatahatta riqabin nas. Tidak boleh melangkahi pundak-pundak manusia yang sudah dalam apa? Dalam barisan. Wa la yufarriqu baina itsnain, dan tidak boleh memisahkan dua orang yang sedang duduk. Ila ayyara farjatan fayatahatta ilaiha. Kecuali engkau memiliki celah yang kosong yang tidak kau isi, atau engkau punya kebutuhan untuk berada di barisan mereka. Artinya kalau ada di depan kita yang kosong, kan kita tidak boleh melangkahi pundaknya itu. Tapi kalau ada ternyata enggak diisi orang, maka kita apa? Ke depan meminta permisinya, kemudian apa? Mengisinya. Ini ada kebutuhan. Atau mungkin orang barisannya apa? Barisannya longgar-longgar gitu kan ya. Sedang itu bisa diisi oleh kita. Maka permisi kemudian kita masuk pada barisan tersebut. Ini tidak bermaksud untuk apa? Memisahkan dua orang sedang duduk. Tapi hendak mengisi apa? Mengisi shaf yang kosong. Dan karenanya juga sholat Jumat bukanlah sholat yang dengannya seorang mesti bercakap-cakap di dalamnya. Tidak sedang berbincang, tapi mereka sedang ibadah. Dan ibadah mereka masing-masing. Maka kalau dipisahkan karena ada yang kosong, maka tidak akan mengganggu mereka. Namun juga kita tidak patut melihat kalau ada orang ini sudah dekat, sedang ada kebutuhan, kemudian kita pisahkan, tidak boleh. Tentu kita masuk pada sampingnya agar mereka tidak terganggu dengan masuknya kita dalam shaf tersebut. Ya. Kemudian yang keenam, ini kita cepat-cepat saja ya. Yang keenam, alla yamurra baina yadil musalli. Tidak diperkenankan di antara ada tidak diperkenankan kalau kita masuk pas-pas barisan dalam saf-saf Jumat itu tidak boleh melangkahi atau berjalan di depan orang yang salat. Kita tentunya ingin ke saf depan, iya. Tapi kalau ada orang yang salat, jangan melangkah di depannya. Kenapa tidak boleh melangkah di depannya? Karena berat dosanya. Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamul maru baina al-musalli." Kalau seandainya orang yang berjalan di depan orang yang sholat itu dia tahu, ya, mada alaihi, apa yang terjadi atasnya, minal itham, dari dosa-dosa, ya, lakana ayyaqifa arba'ina khairun lahu min ayyamuru baina yadai. Maka dia lebih baik berdiri di situ saja 40 tahun lebih baik baginya daripada dia melewati, ya, orang yang sedang sholat tersebut. Subhanallah. Arba'in sini adalah arba'in sana, 40 tahun. Kita lebih baik berdiri 40 tahun daripada melangkai orang yang sedang sholat atau di depan orang yang sholat. Subhanallah. Maka daripada ini perhatikan, kadang-kadang banyak di antara kita ini yang barisan depan ketika sudah selesai sholat Jumat, kan di belakang masih ada yang sholat apa namanya, sholat sunnah, ya kan, ya. Banyaknya kita buru-buru entah mau apa gitu, ya, kita langkai aja orang-orang itu. Subhanallah, ini hadis ini mengancam kita. Lau ya'lamul maru bainal musalli, ya, kalau saya tahu seorang yang melangkah di antara orang-orang yang salat atau melangkai di depan orang yang salat, mada 'alai minal ism, apa yang ditimpakan atasnya dari dosa, lakana ayyaqifa arba'ina khairun lahu min ayyamuru baina yadayhi. Itu lebih baik baginya berdiri 40 tahun daripada dia melewati orang yang salat. Ya. Yang ketujuh, ayat luba as-saful awal, hendaklah dia mencari saf yang pertama. Ba'dun nas, sebagian manusia ada yang datang duluan. Datang duluan tetapi dia tidak dapat pahala unta. Kenapa? Duduk di belakang. Nyender lagi. Allahu Akbar. Ini padahal syaratnya dapat onta itu datang pagi-pagi duluan dan dia di sop yang pertama. Sop yang pertama. Setelah dia bersuci dan seterusnya tentunya. Bukan datang duluan, datang di sana. Nah, ini keliru. Wa illa ayyara munkaran aw yasma'u. Kecuali dia mendengar kemungkaran, kecuali dia melihat kemungkaran atau mendengar kemungkaran, fayakunu lahu fi ta'khiril udhrun, maka mengakhirkan dia dari saf itu, maka ini adalah udhur. Tapi sih tidak disebutkan oleh Syekh apa kemungkaran tersebut. Apa kemungkaran seorang khatib yang berkata bid'ah misalnya, atau kemungkaran ada sesuatu yang di dalam, di depan masjid. Saya tidak tahu maksud dari Syekh rahimahullah ta'ala, kecuali dia mendengar adanya kemungkaran atau melihat kemungkaran dalam masjid itu. Ya tentunya kemungkaran yang paling buruk di dalam masjid adalah penyimpangan dalam agama. Al-ghil, penyimpangan dalam agama. Al-ghilu fid din wa bid'ah. Penyimpangan dalam agama adalah kebid'ahan. Ya. Ya mungkin di sini ketika mungkin di satu masjid yang memang pengurusnya ataupun mayoritas di situ adalah ahlu bid'ah yang suka dengan bid'ah-bid'ah dan mencela apa sunnah atau orang-orang yang mendirikan sunnah, mungkin ini, kalau ini yang dimaksudkan Syekh, maka kita disunahkan di belakang. Allah alam apa yang dikatakan Syekh rahimahullah ta'ala. Yang jelas saya mengatakan kecuali melihat kemungkaran atau mendengar kemungkaran, maka boleh baginya mengakhirkannya dan itu adalah udzur baginya. As-samin, yang kedelapan, ayaqta'a at-tanafal minas salati wa dzikri 'inda khurujil imam. Hendaklah dia memberhentikan salat sunnahnya, ya. Ketika dia apa? Mendengar imam sudah berada di mimbar. Jadi ketika imam sini disebutkan wa dzakar wa dzikir. Jadi memberhentikan salatnya, salat sunnahnya juga memberhentikan apa namanya? Zikirnya 'inda khurujil imam. Ketika imam itu keluar, kemana? Ilal mimbar, kepada mimbar. Wastaghiru bi ijabatil muadzin, dan hendaklah dia menyibukkan diri untuk menjawab orang yang azan. Summa bistima'il khutbah, kemudian mendengarkan khutbah. Jadi kalau zahir ucapan Syekh rahimahullah taala, ketika imam naik mimbar maka berhenti untuk dari salat. Maksudnya salat sunnah ini mungkin salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Jadi orang sudah datang duluan, kemudian dia sholat sunnah, naik mimbar, maka berhentilah. Ya. Adapun sholat yang orang pertama kali datang, maka ini tidak perlu diberhentikan. Tetap dia sholat sebelum dia mendengarkan khutbah. Hatta fi asna'il khutbah. Sampai pun orang datang itu, di tengah-tengah khutbah orang datang, ini tidak boleh duduk. Tapi dia apa? salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan orang yang terlambat datang salat Jumat sedang Nabi di atas mimbarnya dan dia duduk. Kemudian mengatakan apa? Kum, bangunlah. Salat rakaatain, salat telah dua rakaat. Ya. Sudah duduk diperintahkan untuk salat. Ya. Dan juga seorang yang sedang zikir dengan khusyuknya ketika imam sudah naik mimbar berhentilah dari zikirnya. Karena saat mendengarkan khutbah adalah wajib. Ya. Wastagilu bi ijabatil muadzin dan sibuklah dalam menjawab muadzin ketika mimbar ketika seorang imam naik mimbar kemudian kan azan. Maka berhenti zikir, berhenti salat mutlak, kemudian dia menjawab azannya muadzin, ya. Kemudian berdoa setelah itu atau zikir setelah azan. Kata Nabi lahu laha syafaati. Baginya adalah apa? Syafaatku. Ya. Cuma di sini disebutkan fadilatul Utsaimin rahimahullah taala fi masail fikiyah, dalam masalah fikiyah ya. Jadi ketika seorang itu datang ke masjid kemudian mendengarkan adzan, hal yusannu lahu shalaa am yujibul adzan? Apakah baginya disunnahkan segera untuk salat tahiyatul masjid atau mendengarkan adzan? Ya. Maka Syekh rahimahullah taala yang disunahkan bagi seorang ketika datang ke masjid kemudian mendengarkan azan adalah hendaklah dia mendengarkan azan jangan salat terlebih dahulu. Illa li adanil Jum'ah, kecuali pada adan Jum'at. Jadi kalau kita datang ke masjid pada hari-hari biasa bukan pada adan Jum'at, maka kita masuk masjid ketika sedang adan berhentilah jangan salat dulu menjawab azan. Kemudian berzikir setelahnya kemudian baru salat. Limadha? Karena ini kita mendapatkan dua-duanya. Mendapatkan sunnah menjawab adzan dan mendapatkan sunnah apa? Salat sunnah. Baik itu qabliyah atau itu tahiyatul masjid. Dan dua-duanya adalah sunnah. Jadi kita bisa menegakkan dua sunnah. Tapi kalau antum salat dulu, maka antum apa? Hanya melakukan satu sunnah. Kemudian meninggalkan sunnah yang lainnya. Ya. Tapi pada adzan Jumat, saya mengatakan berbeda. Kecuali pada adzan Jumat. Ketika antum masuk sholat Jumat, kadang muadzin sedang adzan, maka sholatlah. Kenapa dia harus sholat? Li'anna ijabatu wa istima'il adhani sunnatun wa istima'il khutbatu wajibatun. Karena mendengarkan adzan dan menjawab adzan itu adalah sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah adalah wajib. Jadi kita sholat sunnah langsung, sholat tahiyatul masjid langsung, kita tidak mendapatkan sunnah menjawab adzan, tapi kita bisa apa? Mendengarkan khutbah. Karena itu wajib. Dan wajib mesti didahulukan dari yang sunnah. Tapi sebagai manusia ini, ya mendengar saja, tidak bisa membedakan mana yang utama dan yang lebih utama. Ya. Kemudian yang ketujuh dan ya, yang kedelapan sudah, yang kesembilan. Ayusalliya sunnata ba'dal jum'ati insya'a rak'atain wa insya'a arba'an wa insya'a sittan. Jadi hendaklah dia salat sunnah setelah salat Jumat, salat ba'diyatul Jum'ah boleh 2 rakaat, kalau dia mau 4 rakaat, kalau mau 6 rakaat. Jadi boleh 2, 4 dan 6. Ya tidak masalah. Minimalnya 2 rakaat. Yang ke-10, ayuqima fil masjid hatta yusalli al-'ashr. Wa in aqama ila al-maghrib fa huwa afdal. Hendaklah dia tinggal di masjid setelah salat Jumat sampai dia salat asar. Ya, kalau dia sampai salat maghrib ini lebih utama. Jadi kalau bisa setelah salat Jumat kata Syekh enggak usah pulang. Apa tapi? Sudah berdiam diri iktikaf sampai salat asar atau sampai salat maghrib. Kenapa demikian? Karena masalahnya di waktu antara asar dengan maghrib itu ada waktu utama pada hari Jumat yang doa seorang akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bisa. Ya antum izin cuti libur. Cuti per minggu. Kayak gitu. Ini dianjurkan saja. Yang ke 11. Ayuraqiba sa'ata syarifah allati fi yaumil jum'ati bi ihdaril qalbi wa mulazamati dzikri. Jadi hendaklah seorang memperhatikan pada hari Jumat itu waktu-waktu yang mulia dengan menghadirkan hati dan mulazamatnya terus-menerus berzikir. Jadi kita pada hari Jumat juga mesti memperhatikan waktu-waktu yang mulia pada hari. Sebenarnya hari Jumat itu waktu yang mulia. Tapi di antara waktu yang mulia, ada yang lebih mulia lagi. Iya, di hari Jumat itu. Maka mesti hadir hati kita, mesti banyak melafadzkan zikir-zikir dan doa pada waktu itu, kata Syekh. Di sini sebutan wahtulifa fi hadhihi as-sa'ah, dan ulama telah ikhtilaf pada waktu ini. Ya. Tapi afradil muslim min hadisin Abi Musa al-Ash'ari, dari hadis yang menyendiri Imam Muslim dari Bukhari, jadi hadis Abu Musa al-Ash'ari disebutkan annaha ma baina ayyajlisa al-imamu ila an tuqdiya shalah. Di sana disebutkan waktu yang utama itu adalah ma baina ayyajlisa, antara berduduknya imam. Ini duduknya imam, ya. Apa? Duduknya imam tentunya pada waktu khutbah, ya. Ila an tuqdiya shalah, sampai ditegakkan salat. Nah, hadis ini ada tapi diikhtilafkan maknanya oleh para ulama. Apa maksud hadis ini? Ya. Dan masya Allah, hadal khilaf waqad dzakara al-Ibnu Hajarin al-Asqalani rahimahullahu taala fi kitabih Fathul Bari aksar min salasina qaulan, aksar min salasina aqwal, lebih daripada 30 perkataan. Jadi hadis ini aja ikhtilaf ulama waktu ini, ini kata beliau lebih dari 30 ucapan. Ya, tapi beliau mengatakan di sini sebutkan apa? Wa aqwaha qaulan, dan yang paling kuat dan utama cuma 2 ucapan. Masya Allah, dari 30 ucapan itu yang paling kuat cuma 2. Ya. Sebagian ulama menyebutkan wa fi hadisin disebutkan karena dalam hadis-hadis itu, jadi sebagian ulama mengatakan adalah waktu, ya, apa, firagil imam minal khutbah ila antukis salat, jadi selesai imam khutbah sampai dia salat, seperti dalam hadis hiya ma baina firagil imami min khutbati ila antukdo as salat, waktu yang utama itu antara selesainya imam dari khutbah sampai dia apa, ditegakkan salat. Ini adalah dikuatkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan Suyuti mengatakan inda qiyamish shalah, ketika berdirinya imam salat. Ketika berdiri imam salat itulah apa namanya? Yang utama. Kalau Nawawi mengatakan dari khutbah sampai apa? Salat. Ya, subhanallah. Baik, dalam hadis lain disebutkan dalam hadis Jabir, annaha akhirus saati ba'dal asr. Dalam hadis Jabir diriwayatkan, ya, oleh Abu Dawud dan ini sahihkan Syekh Albani, bahwa waktu yang utama itu adalah waktu akhir setelah salat asar. Jadi waktu-waktu yang akhir setelah salat asar, inilah apa? Waktu yang baik. Ya, makanya Syekh rahimahullah tadi menyebutkan hendaklah sampai apa? Sampai salat asar atau sampai maghrib, ini lebih utama. Dan pendapat ini dikuatkan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya, wa qawaha Ibnu Qayyim wa qala wa hadzal ladzi tamassaku biha aktsarus salaf, dan inilah waktu yang dengannya banyak berpegang teguh generasi salaf. Jadi generasi salaf, kata Ibnu Qayyim, banyak menguatkan waktu yang paling utama itu adalah pada waktu setelah asar menjelang maghrib pada hari Jumat. Anha akhir saatin ba'dal asr, yaitu waktu yang akhir setelah salat asar. Ini dikuatkan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Di mana kan hadisnya begini lengkapnya. Yaumul Jum'ati istata asyara sa'atan la yujadu fiha 'abdul muslim yus'alullahu syai'an illa atahu iya. Pada hari Jumat ada 12 waktu. 12 waktu. Berarti ini siangnya, ya. Dulu waktu adalah siangnya. Fiha, di dalamnya, ya, layu situ fiha, tidak didapatkan di dalamnya seorang muslim yang meminta berdoa kepada sesuatu kecuali Allah akan datangkan baginya. Kata Allah, Allah kabulkan dia. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan ini. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan dengan ikhtilaf ulama ini, beliau mengatakan, wa qala Abu Bakar al-Athram, berkata Abu Bakar al-Athram, la tahlu hadil ahadis min wajhain, tidak terlepas dua hadis-hadis ini dari dua sisi kemungkinan. Ima ayakuna ba'duha aslam min ba'din. Jadi hadis-hadis di atas kemungkinan adalah satu hadis lebih kuat, lebih sahih dari hadis yang lain. Semuanya sahih, tapi ada hadis yang lebih sahih, maka beramalah dengan hadis yang lebih sahih, kan gitu. Wa ima an takuna hadis sa'atu tatanaqqala fil awqat katanaqqali lailatul qadri fi layalil asr. Kemungkinan kedua adalah waktu yang mulia ini dari hadis-hadis yang berbeda itu adalah berpindah-pindah waktunya tiap minggu sebagaimana berpindahnya malam Lailatul Qadar setiap malam Ramadan di akhir 10 yang terakhir. Subhanallah. Jadi kata Abu Bakar Al-Asram, dari hadis-hadis yang banyak ini semuanya seakan-akan berbeda waktu yang utama pada hari Jumat. Kemungkinannya dua. Satu, hadis-hadis itu ada yang lebih kuat dari hadis yang lainnya, maka beramalah dengan yang paling sahih. Yang kedua, kemungkinannya semua waktu itu pernah terjadi tapi berpindah-pindah sebagaimana perpindahan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu pernah terjadi pada tanggal 27, pernah 23, pernah 21 dan malam-malam ganjil yang lainnya, ya kan? Maka kata beliau, kemungkinan juga kadang di antara dua khutbah, dari khutbah sampai salat, kadang dari salat atau seterusnya, ya. Ini kata beliau. Waduh, gimana nih? Sudah lewat kita? Lanjut? Kaif ya kawan? Lanjut atau naktafi? Kalau gak ada jawabannya kayaknya sudah sajalah. Ya? Kayaknya antum duduk sudah dipaksa-paksa ini lebih nih kan? Baik, tapi saya kalau sudah ini kayaknya tidak lanjut lagi. Nanti saya singkat sajalah. Yang ke-12, ayuk siramina salat ala nabi, memperbanyak salawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dalil-dalil yang dibawakan syekh dhaif semuanya. Dalil-dalil yang dibawakan syekh dalam kitab antum itu adalah dhaifah, dhaif semuanya. Maka saya tidak baca. Tapi tentang salawat pada nabi banyak dalil yang sahih. Ya, tapi yang dibawakan syekh ini dhaif. Maka tidak perlu dibaca. Yang ke-13, ayaqra suratul kahfi, membaca surat al-kahfi baik di malam Jumat atau di siang Jumatnya. Sayang lagi, dari dia bukan syekh dhaif lagi. Dalilnya dhaif lagi, bukan syekh rahimahullahu taala. Tapi dalil-dalil tentang sahihnya atau hasannya hadis membaca Al-Kahfi pada malam dan siangnya itu adalah ada. Ya, tidak perlu berdalil dengan yang dhaif. Ya. Dan yang ke-14, ayat tasaddaqo fi yaumil jum'ah bima amkan. Hendaklah seorang bersedekah pada hari Jumat yang sebisa mungkin dengan apa yang dia mampu, dia bisa. Subhanallah. Jadi sedekah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, di antara keberkahan hari Jumat adalah orang banyak mendapatkan keberkahan baik harta, ilmu, tenaga, waktu lain. Kenapa? Banyak orang yang bersedekah dengan ilmunya, banyak orang bersedekah dengan hartanya, bersedekah dengan apa yang dia bisa. Maka apa-apa yang dibuat oleh saudara kita di sana itu bagian dari kebaikan. Ya? Dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak disebutkan dalil-dalil itu, tapi saya akan menyebutkan dalam perkataan Ali An-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang keutamaan dari sedekah pada hari Jumat dan bagaimana beliau melihat gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah apa yang dia perbuat pada hari Jumat. Saya bacakan ucapan beliau dalam Zadul Ma'ad. Anna li sadaqati fihi maziyatun 'alaiha fi sairil ayyam. Bahwa sedekah pada hari Jumat itu adalah memiliki keutamaan dari hari-hari yang lain. Wasadaqatu fihi binisbati ila sa'iril ayyam usbu, dan sedekah pada hari itu memiliki keutamaan dari hari-hari yang sama. Qas sadaqati fi syahr Ramadan. Jadi kalau Jumat itu adalah sedekah yang lebih baik dari hari-hari setiap minggu. Sebagaimana Ramadan adalah sedekah pada bulan Ramadan lebih baik dari bulan-bulan yang lainnya. Wa syahadtu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah taqaddasallahu ruhahu, dan aku telah menyaksikan dengan kedua mataku sendiri bahwa guruku Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah semoga Allah mensucikan ruhnya, idza kharaja ilal jum'ah, ketika dia keluar untuk salat Jum'ah, ya'khudhu ma wajada fil baiti min khubzin aw ghairihi, maka dia mengambil sesuatu yang ada di rumahnya baik dari roti ataupun yang lainnya. Fayatasaddaqu bihi fi tariqihi, maka beliau bersedekah di jalan-jalan sampai dia ke masjid. sirran, dengan sembunyi-sembunyi. Wa sami'tuhu yaqul, dan aku pernah mendengarkan dia berkata, idza qala Allahu qad amarna bi sadaqati baina yadayhi munajata lir rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi. Kalau seandainya Allah jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersedekah sebelum kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasadaqatu baina yadayhi munajatahu ta'ala afdal wa aula bil fadilah, maka bersedekah, bermunajat ya sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah lebih utama. Dan kita menjumpai Allah setiap kali kita salat, terutama salat Jumat. Maka ini adalah kebiasaan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Saya dulu pernah melihat teman saya waktu saya di pesantren gitu ya. Ya, kita belum kenal-kenal sunnah banget lah saat itu kan. Tapi ada teman saya itu punya kebiasaan dari keluarganya katanya. Terus keluarganya gitu setiap Jumat itu biar bersedekah mungkin. Dia di pesantren itu gitu. Dia punya uang receh, kadang dibelikan kue, kemudian digratiskan gitu. Atau kadang dia kasih anak-anak yang enggak punya uang koin-koin itu. Nah, itu. Subhanallah. Itu pemandangan yang baik ya. Yang terakhir, yang ke-15, yustahabu ayaj'ala yaumul jum'ah a'mal akhirah wa yakaffu an jami'il asghalil dunia. Yang terakhir disunahkan pada hari Jumat adalah dijadikan hari untuk beramal, amal saleh untuk akhirat, dan mencukupkan diri dari kesibukan dunia. Jadi kalau bisa hari Jumat itu hari libur, kemudian kita jadikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, dengan badan kita, dengan zikir, dengan apa-apa saja lah bentuk dari ibadah untuk hari akhirat, dan menutup diri kita dari kesibukan dunia. Ini kalau memungkinkan dari yang ke-15. Dan inilah 15 perkara dari adab-adab Jumat yang disebutkan Syekh rahimahullahu taala. Walaupun di sini banyak 15, sangat mungkin ada di sana adab-adab Jumat yang lain yang tidak disebutkan dalam kitab ini. Mudah-mudahan dari pembahasan ini memberikan pembendaharaan ilmu kepada kita dan pengetahuan tentang keutamaan dan keberkahan hari Jumat dan adab-adab kita berangkat ke salat Jumat. Nah, saya rasa tidak ada pertanyaan ya. Perkara yang makmum dan waktu juga sudah sangat siang. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.